wa kullu ma yukhayyalu fi dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala fi khilafihi. Ya, terkait ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kullu ma yukhayyalu fi dhihni, dan semua yang dikhayalkan di benak kepala kita terkait tentang Allah, au khatara bil bal, atau yang terlintas di pikiran kita ya tentang Allah, fa inna Allah ta'ala bi khilafihi, maka Allah ya hak secara hakikatnya lebih berbeda dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Nah, Pak Anwar, fadhil Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu rahmatullahi ta'ala, هذه الآيات ميزاني ميزان ميزاني ميزانو ميزان لأهل الحق ترد ميزان berarti ميزانون ميزانون لأهل الحق ترد على المعتلة ترد معتلة على المعتلة وترد على المشبهة وتثبت Billahi al-asma'u wa-sifat wa tusbatu lillahi al-asma'u wa tusbatu lillahi al-asma'u wa-sifatu min ghairi ta'thirin wa min ghairi tashbihin laisa kamitslihi syai'un hadha uddun ala al-mushabbihati alladhi walau fil isbati wa huwa as-sami'u al-basir. Ada rutun alal muatiladi aladi golau. Aladina, ada aladina itu. Aladina golau. Fi tansihi, fi tansihi, hatta nafau. Hatta nafau asma Allahi wasifatahu. Wasifatihi. Wasifatihi. Kan asma'a maf'ul dari nafau. Dia ma'tuf. Sifatihi ma'tuf ke asma. Karena dia ma'muanat salim mansub bil kasrah. Terus. Firaran minat tashbihi indahum fawaku fi tashbihi asyara mimma fawaku fi tashbihin asyara mimma faru minhu wa huwa annahum syabbahullaha bil ma'dumati wal mumtani'at. Nah, tabarakallahu fiik. Kata saya mengenai ayat ini, ini adalah ayat ini laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, ini ada ayat ini adalah mizan, timbangan, neraca, pembeda li ahlil haq. Ya. Taruddu alal mu'tilah. Ayat ini membantah kaum mu'tilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, wa turudu ala musyabihah, dan sekaligus juga menolak kaum musyabihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau membantah mu'tilah dari sisi apa? Ayat ini laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, dari sisi apa? Hah? Kaum mu'tilah apa? Diisbatnya sifat wa huwa samiul basir. Nah, membantah kaum musyabihah dari sisi apa? Laisa kamitslihi syai'un. Paham sini enggak? Baik. Wa tusbatu lillahi al-asma'u was-sifatu min ghairi ta'til. Maka nama-nama dan sifat itu ditetapkan untuk Allah tanpa ada ta'til, penolakan, wa min ghairi tasybih, tanpa ada tasybih, penyerupaan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Hadza raddun 'alal musyabbihah. Tuh, ini perinciannya ini tadi. Ini bantahan bagi kaum musyabbihah, alladzina ghalaw fil isbat, yang mereka berlebihan dalam isbat hingga mereka menetapkan sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan itu seperti sifat mereka. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan kesamaan nama dalam sifat tidak mengharuskan melazimkan ke nama. Kesamaan pula hakikat dari sifat tersebut. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, namanya sama tangan, tetapi tidaklah menunjukkan kesamaan dari hakikat sifat tangan yang ada pada Allah dengan tangan yang ada pada makhluk. Kita sudah sering sebutkan. Kesamaan sifat, nama sifat antara makhluk dengan makhluk aja tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Tangan manusia, tangan hewan, beda. Apalagi antara Allah dengan makhluk, ini mimba bila ula. Ya, Mana lagi tadi? Wa huwa samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadza raddun al mu'tilah. Ini bantahan bagi kaum mu'tilah, alladzina walau fitanzi, yang mereka ya mereka berlebihan dalam mensucikan Allah. Jadi kaum mu'tilah mereka ketika menolak sifat-sifat Allah itu niatnya bagus. Itu apa? Ingin mensucikan Allah dari keserupaan. Kata mereka, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, nanti seperti makhluk, karena makhluk punya sifat. Karena makhluk punya sifat. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat, nanti seperti makhluk. Wa wasami wa laisa kamitslihi syai', kata mereka. Barakallahu fikum. Ya, niat bagus semata aja enggak cukup, ya. Lihat Jahmiyah, niatnya cakep. Ya, Asy'ariyah niatnya cakep. Sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin menyatakan di syarah Al-Qawaid Al-Musla, beliau Qawaid Al-Musla kan tulisan Syekh Al-Utsaimin. Beliau mensyarah sendiri juga. Mungkin itu tafrik ya, manuskrip dari hasil ceramah beliau. Beliau menyatakan bahwasanya Asy'ariyah, Qulabiyah, Jahmiyah itu niatnya bagus, ingin mensucikan Allah. Kenapa mereka mentaktil, menolak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka tolak. Oh enggak. Mana istaula? Apakah mereka ingkar? Tidak. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Tapi apa ya, enggak cukup niat bagus itu. Ya, mesti selaras dengan amal. Hatta nafau asma'ullahi wa sifatih. Ini Jahmiyah ini. Hingga mereka menolak nama dan sifat-sifat Allah. Firaran minat tasbih. Karena mereka lari. Menghindari dari tasbih. Ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Indahum menurut mereka. Fawaku'u fit tasbihin. Maka mereka akhirnya jatuh kepada tasbih. Yang asyarru mimma farru minhu. Mereka jatuh ke tasbih yang mereka lebih, tasbihnya tersebut lebih parah daripada tasbih yang mereka berupaya lari. Ini gini, contohnya gini. Ya, misal Asy'ariyah menolak Allah beristiwa di atas arsy, menolak sifat istiwa. Kenapa? Karena kata mereka kalau Allah beristiwa nanti seperti makhluk, makhluk beristiwa di atas perahu, makhluk beristiwa di atas kursi, makhluk beristiwa di atas kendaraan dan seterusnya. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam tasbih. Dari sisi apa? Ketika mereka menolak, mereka sudah punya di benak, masa Allah nanti duduknya seperti itu di atas ars, masa Allah punya tangan kayak gini, nanti seperti makhluk dong. Lihat ketika mereka mengatakan nanti seperti makhluk, nah itulah tasbih. Makanya kata para ulama, kullu mu'attil musyabbih. Nah, setiap orang yang menolak sifat Allah hakikatnya di dalam tasbih. Jembatan untuk menolak itulah namanya tasbih. Tasbih dulu, paham kan tuh? Tasbih baru ta'til. Kenapa dia menolak? Karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Masa Allah punya tangan, nanti kayak makhluk dong, seperti makhluk. Lihat kalau Allah punya tangan kayak gini, lihat itu tasbih itu. Nah, itu tasbihnya lebih parah, sudah mereka tetapkan. Nah, paham gak itu sih? Ya alhamdulillah. Wa huwa annahum syabullah bil ma'dumat. Nah ini kalau mau Jahmiyah, parah lagi nih Jahmiyah. Ya, Jahmiyah mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, yang mumtani'at, yang mustahil. Yaitu ketika mereka katakan Allah gak punya sifat. Ini Jahmiyah, kalau Asy'ariyah masih penting. Allah punya sifat. Walaupun sifatnya cuma 20, yang lain semua tahrim. Kalau Jahmiyah enggak ada sama sekali. Kalau sesuatu yang enggak punya sifat, itu sesuatu yang ma'dum apa maujud? Ma'dum enggak ada. Segala sesuatu yang ada pasti punya sifat. Ya. Pasti punya sifat. Yang enggak punya sifat, ya enggak ada. Apa yang mau disifati orang enggak ada. Paham enggak sini? Terus lihat kullu ma yukhay, kata kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kullu ma yukhayyalu fid dhihni aw khatara bil bali, maka setiap yang dikhayalkan di benak atau yang terlintas di pikiran, fa innallaha ta'ala bi khilafihi, maka Allah berbeda dari apa yang dipikirkan dan dikhayalkan tersebut. Ini kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita baca syarahnya ya di sini. Faddal, dibaca di sini siapa? Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syekhu hafizahullahu ta'ala. Ini gelap amat ini. Tapi masih kelihatan sih. Oh, masih kelihatan. Coba terangin dikit pas ntar sholat baru dikurangin lampunya. Saya enggak buka kacamata. Dah, syukran. Terus Allahu jalla wa ala la yatasawwaru fil dhihni wa la fit tafkiri li annahu huwa a'lamu min kulli syai'in. Fala yaduzu li ahadin ayyata khayyala dhatahu subhanahu أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون بالله جل وعلا علما. فلا يعلم ذاته ذاته سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك في حق الله جل وعلا وعن ذاته، فإن الله بخلاف ذلك لا تحيط به الأفكار والتخيلات. والتخيلات. نعم. Ya, Syekh Shalal Fauzan menyatakan Allah Jalla wa'ala la yatasawwar fi dhihn, tidak bisa dibayangkan di benak pikiran. Juga wala fi tafkir, ya, tidak pula dapat dipikirkan, tidak. Bahkan Allah lebih dari segala itu semua. A'zamu min kulli syai'. Allah lebih agung, lebih besar dari segala sesuatu. Maka tidak boleh ya li ahadin ayatakhayyala dzatahu, seseorang menghayalkan zat Allah kayak gimana ya. Enggak boleh. Au sifatnya dia membayangkan tangan Allah kayak gimana. Enggak boleh. Ya. Allah taala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dialah yang mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mampu menjangkau ilmu Allah. Maka mereka tidak mampu menjangkau ilmu Allah, maka tidak ada yang mengetahui zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya kecuali Dia. Ya, maka Allah meliputi semua makhluk dan makhluk tidak dapat meliputi Allah. Ya, Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mampu menjangkau ilmu Allah. Ya, maka tidak boleh dikhayalkan, dibayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lianu a'zamu min kulli syai', karena Allah lebih agung daripada segala sesuatu. Maka semua yang terlintas di pikiran Anda atau yang ada di khayalan Anda tentang hak Allah, ya, tentang Allah Jalla wa'ala, tentang zat Allah, maka Allah berbeda dari hal tersebut itu semua. Berbeda dari apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan. Ya. Maka semua pikiran manusia, khayalan itu tidak mampu menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di matan lagi Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, "Wa min dzalika qauluhu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Di antara sifat-sifat Allah ialah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Al-'Arsy. Nah. Ya, tafadhol dibaca sini. Siapa? Fikri. Al-Qadim fi al-Qadim paradin. Al-Qadim wa khashi'as samawati wal ardh wa ma'a hadza nisbatu ila al-arsy kahaqatin bi ardi falatin madza tastaghriqu al-halqatu min al-falati wal arsyu makhluqun 'azimun wa huwa a'lal makhluqati wa tahtahu jannatul firdausi yarna jannatul firdausi sabbuha arsyur rahmani wal arsyu fil lughati ini dulu ya. Kemudian di antara ayat-ayat kata Syekh Shalih Fauzan adalah yang menunjukkan pada isbat sifat penetapan sifat-sifat Allah hadhil ayatu as-sab'u. Itu tujuh ayat ini di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di Thaha, tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ini di Furqan, tsumma istawa 'alal 'arsy ini juga terdapat surah Furqan, apa namanya? Surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, surah As-Sajdah, surah Al-Hadid. Kulluha semua ayat ini tusbitu menetapkan al-istiwa lillah, sifat istiwa bagi Allah Jalla wa Ala. Wal arsh, sekarang arsh itu apa sih? Sahbul makhlukat, dia adalah atap seluruh makhluk. Atapul makhlukat, makhluk Allah yang paling besar yaitu al-arsh. Wal makhlukatu binisbati lahu sahiratu jiddan, semua makhluk jika dibanding dengan arsh itu kecil semua, kecil sekali. Karena al-arsh adalah a'zamuha, makhluk yang paling besar. Wasya kursiyu samawati wal ard, maka kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ini baru kursi. Wal kursi ghairul arsy, sedangkan kursi itu bukan arsy. Waqad jaa wasfuhu annahu binisbati ilal arsy, telah datang ya bagaimana sifat dari kursi kalau dibandingkan dengan arsy itu seperti gelang yang dilempar ke tanah yang padang pasir luas. Kursi yang meliputi langit dan bumi ya, itu kalau dibanding dengan ars seperti halqah, seperti gelang yang dilempar ke ya, ke padang pasir yang luas, padahal kursi meliputi langit dan bumi. Ternyata kursi dibanding dengan ars kayak begitu ya, dibanding dengan ars kayak seperti apa? Gelang yang dilemparkan ke ya, ke padang pasir yang luas. Pemada tastagriku alhalqatu min alfala ya, coba gimana apa yang didapat oleh gelang ya, yang dilempar di padang pasir, dia mau ngambil apa dia? Kecil sekali. Ya, wal arsy makhluqun 'azimun, makhluk yang besar, dan dia adalah a'lal makhluqat, makhluk yang paling tinggi. Ya, tahtahu di bawahnya Jannatul Firdaus, surga Firdaus di bawah arsy. Lianna Jannatul Firdausi saqquha arsyur rahman. Karena surga Firdaus itu atapnya adalah ya, arsy Allah yang Maha Rahman. Nah, nanti habis zuhur kita lanjut lagi ya. Sampai ya sampai asar kali. Hah? Berani enggak? Target kan sehari ini sekali pertemuan, Bro. 12 halaman baru 2 halaman. Enggak nyampe lagi. Eh, tayyib. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.